Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca fikih hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Dan terakhir kemarin kita bahas tentang perbedaan antara orang yang pandangannya mengandung ain dan orang yang hasad. Kita sampai di halaman 84. Qala al-musannif rahimallahu hafizallahu taala wa qad qala ghairu wahidin minal mufassirin, dan sebagian dan sejumlah ahli tafsir menjelaskan firman Allah taala wa iyyakatul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra, dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakanmu dengan penglihatan mereka tatkala mereka mendengar peringatan. Apa yang dimaksud dengan mencelakakan dengan pandangan? Yang dimaksudkan kata sejumlah ahli tafsir innahu al-isabatu bil ain. Yang dimaksudkan adalah menimpakan musibah dengan sebab ain. Artinya mereka ingin menimpakan musibah dengan ain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadara ilaihi, maka memandang ke arah Nabi sejumlah orang yang matanya mengandung ain. Kemudian mereka mengomentar, kami tidak melihat orang yang semisal Muhammad atau semisal hujahnya Muhammad. Wa kana ta'ifatan minhum, dan adalah sekelompok dari orang-orang yang mengandung ain, mata dan penglihatannya ini, manakala ada anakah, ada unta atau ada sapi yang gemuk lewat melewati mereka, lalu dia pandang unta atau sapi tersebut, thumma yaqul, kemudian dia berkata kepada pembantunya, ambillah keranjang dan uang dan bawakan kepada kami sedikit dari dagingnya. Maka dia cuma pandangi sapi yang lewat atau unta yang lewat, maka tidak lama hatta taqa, kemudian sapi atau unta tadi jatuh, kemudian karena jatuh kemudian terluka akhirnya disembelih. Maka penglihatannya menyebabkan jatuh dan celakanya unta atau sapi yang dipandang. Akhirnya untanya disembelih, dan disembelih siapa saja kemudian bisa kemudian membeli, karena ini nyembelih dadaan. Maka tadi dia telah bilang kepada pembantunya, ambil keranjang, bawa duit, sana belikan daging. Dan betul, ternyata unta yang tadi atau sapi yang tadi lewat dan dipandangi telah kemudian tersembelih. Ini di antara contoh dampak ain. Maka unta atau kemudian sapi itu kemudian jadi jatuh dan terposok atau kemudian akhirnya luka parah. Dan ini sebabnya karena ain. Dan orang yang sudah punya langganan matanya adalah mata yang mengandung ain, itu sampai-sampai bisa memprediksikan, ini cuma saya plototi, nanti dia akan luka, kemudian akan disembelih oleh pemiliknya. Kemudian wa arada, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah penjelasan, kemudian mengatakan wal maksud intinya adalah orang yang mengandung ain adalah orang yang adalah hasidun khasun, adalah orang yang hasad yang khusus, dan dia lebih berbahaya daripada umumnya orang yang hasad. Walihada, oleh karena itu, wallahu a'lam, innama ja'a, terdapat dalam surat Al-Falaq disebutkannya orang yang hasad dan tidak disebut orang yang mengandung ain, karena hasad itu lebih luas, karena setiap orang yang mengandung ain itu pasti orang yang hasad, wala budda, tidak boleh tidak, namun tidak semua orang yang hasad itu pandangannya mengandung ain. Namun di pelajaran yang lalu telah disampaikan bahasanya ungkapan ini, setiap orang yang mengandung ain itu pasti hasad, itu satu hal yang kurang tepat. Berdasarkan kasus dua sahabat Nabi yang telah kita baca, dan tidak mungkin kita katakan sahabat ini hasad dengan itu. Oleh karena itu, jika kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad di surat Al-Falaq, maka termasuk di dalamnya orang yang mengandung ain. Wahada min sumulil Quran, maka ini menunjukkan keluasan Al-Quran, keluasan cakupan Al-Quran, kemujizatan dan keindahan Al-Quran. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ain itu takunu ma'al ijab, itu mengiringi keheranan, kekaguman meskipun tanpa hasad. Maka keterangan Ibn Hajar agak berbeda dengan Ibn Al-Qayyim. Kalau Ibn Al-Qayyim mengatakan semua ain itu dari orang yang hasad, dan beliau mengatakan, dan ini yang lebih tepat bahasanya, terjadi ain, ain itu mengiringi keterkaguman meskipun tidak mengandung hasad. Oleh karena itu, ain terjadi dari seorang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Demikian juga terjadi pada orang yang saleh, yang bisa kita pastikan tidak ada, yang kita berkeyakinan tidak ada hasad pada diri beliau. Maka ain tidak mesti beriringan dengan hasad. Oleh karena itu, orang yang kagum dengan sesuatu, sebaiknya, seyoknya dia bersegera mendoakan orang sesuatu yang dia kagumi dengan keberkahan. Dan itu, doa keberkahan itu adalah ruqyah darinya, supaya keterkagumannya tidak berdampak keburukan. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, maka yang tepat ini perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar tentang masalah posisi ain dan hasad. Maka beliau katakan, orang yang ain tidak mesti mengandung hasad, namun pasti mengandung ijab, keterkaguman dengan sesuatu. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fil musta'ad mindu, ketika membahas tentang hal-hal yang kita berlindung darinya yang ada di surat Al-Falaq, beliau mengatakan kejelekan yang keempat yang kita berlindung darinya adalah kejelekan orang yang hasad ketika hasad. Dan Al-Quran serta Sunnah menunjukkan bahasanya jiwa, bahasanya semata-mata hasadnya orang yang hasad itu bisa menyakiti orang yang didengki. Fanafsu hasadi syarun, maka semata-mata hasadnya itu adalah kejelekan yang akan bersambung dengan orang yang didengki. Yang bersambung tersebut min nafsihi, dari dirinya, demikian juga dari pandangan matanya. Meskipun dia tidak menyakiti orang yang dia dengki dengan lidahnya, tidak pula dengan tangannya. Oleh karena itu, Allah mengajari kita untuk berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Fa huqqa asya'u minhu 'inda sudril hasad. Maka huqqa, maka jelas-jelas ada kemudian kejelekan dari orang tersebut ketika munculnya hasad. Dan Al-Qur'an tidak ada padanya kata-kata yang tidak ada maknanya. Semua kata-katanya mengandung makna. Maka ketika Al-Quran mengatakan dari kejelekan orang yang hasad ketika hasad, maka idza hasada di sini bukan hanya sekedar tambahan tanpa makna, untuk menunjukkan bahasanya ketika hasad itu muncul, itu mengandung bahaya. Memaklum, dan satu yang telah maklum, bahasanya orang yang hasad tidaklah disebut orang yang hasad kecuali jika ada pada dirinya hasad, sebagaimana orang yang memukul, orang yang mencaci, orang yang membunuh dan seterusnya. Walakin qad yakunu rajul fi tabai al hasad. Namun boleh jadi ada seorang yang tabiatnya dia punya hasad. Wa huwa ghafilun anil mahsudi. Namun dia lalai dan dia tidak memikirkan orang yang dia dengki. Lahin, dia orang yang lalai, tidak memikirkan orang yang dia dengki. Namun ketika terlintas pada dirinya mengingat orang yang didengki, dan terlintas pada hatinya, in ba'asat, maka muncullah api hasad dari hatinya, ilaihi, akan tertuju kepada orang yang dia dengki. Maka akan terarahlah kepada orang yang didengki tersebut sihamul hasadi, anak panah hasad dari hatinya. Maka dengan itu tersakitilah orang yang didengki dengan semata-mata dengki, dengan semata-mata munculnya dengki. Oleh karena itu, jika orang yang didengki tadi tidak minta perlindungan kepada Allah dan tidak membentengi diri dengan memiliki sejumlah wirid, itu satu istilah yang ada dalam hadis, dan maknanya adalah amal rutin. Maka makna syar'i untuk wirid itu artinya amal rutin, boleh jadi bentuknya sholat, boleh jadi bentuknya sedekah atau yang lain. Namun dalam penggunaan makna urfi, terutama yang kemudian dipakai oleh orang-orang sufi, wirid identik dengan zikir rutin, identik dengan zikir rutin. Namun makna syar'inya tidak hanya zikir, namun semua amal rutin itu wirid. Maka ketika seorang tidak minta perlindungan kepada Allah dan membentengi diri dengan memiliki sejumlah wirid, yaitu sejumlah amal rutin berupa zikir dan doa-doa, serta tawajjuh menghadapkan diri kepada Allah dan perhatian kepada Allah, bihaisu, di mana akan tercegah darinya kejahatan orang yang hasad berbanding lurus dengan tawajuhnya, dengan perhatiannya kepada Allah dan kepeduliannya kepada Allah. Maka siapa yang tidak punya wirid dari orang yang hasad dan tidak istiadah minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, nalahu syarul hasid, maka dia akan tertimpa kejahatan orang yang hasad wala buddha, dan itu satu hal yang pasti. Oleh karena itu, maka firman Allah Ta'ala, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika hasad, itu menjelaskan bahasanya kejahatan orang yang hasad innama yatahaqqaq, hanyalah betul-betul terwujud, idza hasala minu al-hasad bil fi'li, jika terjadi hasad secara real. Namun ketika dia lalai, dia punya hasad namun dia tidak memikirkan orang yang dia dengki, boleh jadi tidak menimbulkan dampak. Baru ketika dia teringat dengan orang yang dia dengki, nah, maka jiwa yang busuk ini akan memiliki dampak. Semata-mata hasad itu punya dampak jelek kepada orang yang didengki. Yang dampak jelek ini hanya akan terlindungi, tercegah manakala orang yang didengki itu punya wirid, punya doa, istiadah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca surat Al-Falaq setiap kali setelah selesai sholat fardu, dan hal-hal yang lain yang bisa jadi wirid penghalang dan benteng gaib yang melindungi dirinya dari kejahatan jiwa orang yang hasad. Dan telah lewat hadis Abu Sa'id yang sahih tentang ru'yah Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nama Allah aku meru'yahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang hasad, Allah yang akan menyembuhkanmu. Maka dalam doa ini terdapat isti'adah, memohon perlindungan dari kejelekan mata atau pandangan orang yang hasad. Dan satu hal yang maklum, bahasanya matanya orang yang hasad itu tidak berdampak dengan semata-mata pandangan matanya. It, karena seandainya dia memandang orang yang didengki dengan pandangan orang yang lalai dan lalai, tidak memikirkannya sebagaimana dia memandang ke arah tanah, gunung dan yang lain, maka itu tidak punya dampak sedikit pun. Namun mata orang yang hasad itu berdampak manakala dia tidak lalai, manakala dia ingat dengan orang yang didengki kemudian dia memandanginya dan memelototinya, nah itu baru kemudian berdampak. Wa innama idza nadhara ilaihi, ketika orang yang hasad itu memandang kepada orang yang didengki, nadhara man, pandangan orang yang jiwanya yang busuk telah beradaptasi, wan samat, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang beracun, wahtaddat, dan kemudian jiwanya adalah jiwa yang makna ihtadat, makna asalnya adalah ucapan yang keras atau marah, ya, dan marah. Fasarat nafasan ghadabiyah, ya, karena ihtadat, karena dia menjadi jiwa yang marah, jadilah dia jiwa yang marah, jiwa yang busuk, dan jiwa yang hasad. Ya, marahnya karena hasadnya, karena dia hasad dan dia dengki dengan seseorang, maka timbul amarahnya. Atharat biha tilkan nadharah, maka pandangan itu kemudian memiliki dampak kepada orang yang dipandang. Fa'atharat fil mahsud, maka kemudian memberikan dampak kepada orang yang didengki. Ta'thiran betul-betul memberikan dampak. Parah dan tidaknya tergantung biasa bi sifati dha'fi wa quwati nafsil al-hasid, tergantung lemah dan kuat jiwanya orang yang hasad. Farubama aqtabahu, maka boleh jadi pandangan tersebut membinasakan dan mematikan. Wa ahlakau, dan mematikan, bisa menyebabkan orang yang dipandang mati. Bisa kemudian menyebabkan sebagaimana tadi yang telah kita baca, unta dipandangi mati karenanya, dipandangi oleh orang yang mengandung ain. Biman jilatiman fawwaqa sahman, seperti orang yang mengarahkan anak panah ke arah orang yang dalam kondisi telanjang. Fa'asoba, yaitu telanjang dari pengaman. Fa'asoba minhu maqtalan, maka kemudian panah tadi mengenai sasaran yang mematikan. Dan terkadang pandangan orang yang hasad tadi tidak sampai bikin mati, namun sarahu, cuma bikin pingsan. Tiba-tiba orang yang tergeletak pingsan, wa amradahu, dan menyebabkan dia jatuh sakit. Wa tajarub, dan pengalaman dan kasus, kejadian-kejadian karena ain indal khasat wal ammah bihada, yang di pengalaman yang terjadi pada orang yang terpelajar ataupun orang awam, dengan semacam ini satu hal yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Dan ain ini dampaknya adalah dengan perantaraan jiwa yang busuk, yaitu jiwanya orang yang hasad. Wa ya fidzalika, dan dalam hal ini maka orang yang punya ain itu seperti ular. Alati yu'athiru samuha, yang racunnya, yang bisanya itu memberikan dampak jika dia menggigit. Wahtadat, dan jika dia marah. Fa'innaha, maka ular itu akan melakukan adaptasi dengan tata cara tertentu karena marah dan busuk. Fa'tahadat fihatil kalkaifiyah fa'tahdus, maka terjadilah gara-gara cara-cara tersebut akan muncullah bisa, yang ini akan berikan dampak kepada orang yang ladir, orang yang digigit oleh ular. Dan boleh jadi kemudian adaptasi yang terjadi pada dirinya untuk memunculkan bisa tadi demikian kuat, wastadad, dan demikian kuat pada satu jenis ular tertentu, sampai-sampai ular tersebut tu'athir, memberikan dampak dengan semata-mata pandangan, dengan semata-mata beradu mata dengan ular. Maka karena demikian hebatnya, demikian kuatnya adaptasi kejiwaan dari ular tersebut, maka dia punya dampak cuma sekedar beradu mata. Fatantus al-basar, sehingga manusia yang memandangi ular tersebut buta seketika, maka hilanglah pandangannya. Watas kutu al-hablu, dan jika itu yang memandang adalah orang wanita yang sedang kondisi hamil, maka terjadi keguguran seketika gara-gara memandang ular jenis tertentu, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang satu ular yang disebut dengan al-abtar, yang mana asalnya adalah terpotong. Abtar itu adalah satu jenis ular, warnanya biru, qasirul dhanabi, yang pendek ekornya. Bahkan ada yang menjelaskan dia tidak berekor. Ad-Dawudi mengatakan ya af'a, dia adalah ular yang seukuran cuma satu jengkal atau lebih sedikit. Kemudian ular yang kemudian Nabi sebut dengan di tuftain. Tuftain maknanya dua garis putih yang ada di punggung ular. Tentang dua jenis ular ini Nabi katakan, jika kalian menjumpainya, menjumpai dua jenis ular ini, uktuluhuma, bunuhlah keduanya. Karena keduanya yatmisanil basar, membutakan penglihatan, wisqitanil habla, dan menggugurkan janin, menggugurkan kehamilan. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka kenapa ular ini bisa kemudian membutakan dan bisa menggugurkan? Maka ada sejumlah penjelasan. Penjelasan yang dinilai paling kuat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Semata-mata melihat, semata-mata beradu mata dengan ular ini, maka ular ini punya khasiyah, punya kekhasan, punya kekhususan. Pandangannya punya kekhasan dan punya kekhususan, yang jika kemudian beradu mata bisa menyebabkan manusia yang melihatnya buta, dan jika itu perempuan hamil bisa kemudian aborsi atau keguguran seketika karena khasiyahnya. Maka kasus ular ini mirip-mirip dengan kasus ain. Maka tadi beliau katakan orang yang pandangannya itu mengandung ain bimanzilatil hayyah, seperti ular, terutama ular ini. Terutama ular ini. Maka sebagaimana, maka tidak perlu aneh adanya musibah gara-gara ain pandangan manusia, sebagaimana tidak aneh terjadinya orang yang buta karena menatap ular, atau terjadi musibah berupa keguguran karena memandangi ular. Maka jika demikian terjadi pada ular, maka bagaimanakah perasaan kamu tentang jiwa yang jahat, yang emosi, yang hasad, ketika dia kemudian beradaptasi dengan cara-cara tertentu, ini merupakan adaptasi tentang kemarahannya, akhirnya jiwa tersebut mengandung racun, dan kemudian jiwa tersebut terarah kepada orang yang didengki dengan adaptasi yang telah terjadi. Fallahi kam min qatilin, demi Allah betapa banyak orang yang sudah mati gara-gara ain. Wa kam min salibin, betapa banyak orang yang terampas dan rusak harta bendanya karena dampak ain. Wa kam min mu'afan, betapa banyak orang yang sehat wal afiat, itu mudna, itu kemudian jadi jatuh sakit atau kecapean, ala firasihi, kemudian jatuh sakit dan sehingga tidak punya kemampuan untuk berdiri, sehingga dia cuma hanya berada di tempat tidurnya. Nah, ketika ini diperiksakan ke dokter, maka dokter mengatakan la a'lamu da'ahu mahuwa, saya tidak tahu apa sakitnya. Ya, dicek secara medis tidak sakit. Itu ciri ain. Dan di antara dampak ain, orang sakit ya, padahal dia tidak punya penyakit. Fasadaqa, maka benar apa yang dikatakan si dokter, itu tidak ada sakitnya. Namun dia betul-betul sakit. Namun dicek tidak ada sakitnya. Laisa hadada min ilmi tobai. Namun dan dia mengatakan saya tidak mengetahui obat penyakitnya, karena penyakit ini bukanlah ilmu alam, bukanlah ilmu medis. Ini penyakit non medis. Hada min ilmi arwah. Ini adalah pengetahuan berkenaan dengan ruh dan sifat ruh, sifat jiwa dan kefiahnya dan kondisinya, dan mengetahui dampaknya pada raga, pada tabiat, kemudian pada infial al-ajisam anha, dan emosi infial, emosi raga karenanya. Dan ini adalah ilmu yang tidak diketahui oleh khawasun nas, kecuali orang-orang yang istimewa, yang ini tertutupi oleh orang-orang yang mengingkarinya dan tidak percaya. Wala ya'lamu ta'thiru dhalika, dan tidaklah mengetahui dampaknya dan hubungannya dengan tabiat, hubungannya dengan kondisi biologis, wa infi'aliha anhu, dan adanya kemudian atau kemudian disini infi'al artinya mungkin hubungan, Namun makna asal infial seringkali maknanya adalah emosi, namun di sini tidak cocok kalau infial maknanya emosi. Wa infialiha anhu, dan terwujudnya anhu dari dampak anhu dari hubungan tersebut, ilaman lahu nasibun min dauqihi, kecuali orang yang memiliki bagian pernah merasakannya. Wahal ajisam ila kal khosab, kalau cuma semata-mata raga, maka bukankah raga itu seperti kemudian kayu yang terlempar, dan tidaklah emosi kemudian dampaknya dan terjadinya apa yang terjadi karenanya berupa perbuatan-perbuatan yang mengherankan dan dampak-dampak yang aneh, kecuali karena sebab roh dan kejiwaan. Dan raga itu sekedar alatnya jiwa, bimanzilati sani, sebagaimana seorang pembuat. Fansun'ah fil haqiqah lahu, maka keterampilan membuat sesuatu itu adalah fil haqiqah, pada hakikatnya adalah dimiliki oleh seorang pembuat. Sedangkan alat itu adalah sarana untuk terwujudnya dampak dari keterampilan ini, dampak dari orang tersebut ila sana, kemudian terwujudlah apa yang dibuat. Wa man lahu adna madhonnatin wa ta'ammulin li ahwalil alam, siapa yang punya sedikit keyakinan dan perenungan terhadap keadaan banyak orang, wa qad latufat ruhuhu, dan telah lembut rohnya, dan dia pun rohnya bisa menyaksikan keadaan berbagai macam jiwa dan pengaruhnya, dan bagaimanakah jiwa itu menggerakkan raga dan membangkitkan emosi dari raga, itu semua terjadi dengan takdir Zat yang Maha Perkasa lagi Zat yang Maha Mengetahui, pencipta sebab dan musabab. Maka dia akan melihat berbagai macam hal yang menakjubkan di jagat raya ini, dan berbagai macam ayat yang menunjukkan keesaan Allah dan kebesaran rububiyah Allah. Wa min sama alaman akhar, dan dari sana dan di sana terdapat alam yang lain yang berlaku padanya hukum dan ketentuan-ketentuan yang lain, yang ini dampaknya bisa disaksikan dan sebabnya satu hal yang gaib dari pandangan mata. Maka Maha Suci Allah Rabb semesta alam, sebaik-baik pencipta, yang atqana ma sana'a, yang demikian teliti apa yang dia buat, wa ahsana kulla syai'in khalqahu, dan dia ciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Wala nisbata li alamil ajzam ila alamil arwah, dan tidaklah bisa kemudian kita samakan dunia raga dengan dunia arwah, dunia roh. Bal wa a'dham wa awsa, bahkan dunia roh itu lebih luar biasa dan lebih luas. Dan hal-hal yang menakjubkan di dunia roh itu satu hal yang abhar, satu hal yang lebih mengherankan. Wa ayatuhu al-a'jab, dan ayat-ayatnya lebih menakjubkan. Dan renungkanlah hadal haikal al-insani, raga manusia ketika telah ditinggalkan oleh nyawanya. Bagaimanakah raga ini kemudian statusnya seperti kayu atau seperti potongan daging? Maka hilanglah ilmunya, hilanglah keterampilannya dan seluruhnya. Maka kemanakah perginya ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang ini, pengetahuan dan akalnya? Demikian juga kemampuan membuat ini dan itu yang demikian mengherankan. Maka dan demikian dan berbagai macam aktivitas yang menakjubkan. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan strategi tadbirat, strategi-strategi yang luar biasa yang dimiliki oleh orang ini, ketika rohnya meninggalkan raganya maka itu semua hilang. Kaifa dhahabat kulluha, bagaimanakah semuanya bisa hilang bersama hilangnya roh? Dan tersisalah kemudian raga, sawa'un huwa wa turab, yang raga tersebut tidak ada bedanya dengan tanah. Wa hal yukhatibuka, dan tidaklah berbicara kepada anda ketika ada seorang berbicara kepada anda, tidaklah yang melihat anda, yang mencintai, yang loyal, yang memusuhi, yang kemudian merasa ringan dengan kehadiran anda ataukah merasa berat dengan kehadiran anda, merasa nyaman atau tidak nyaman, illa dalikal amru, kecuali itu semua adalah perkara yang itu di balik raga yang bisa disaksikan dengan mata. Maka pada hakikatnya yang melihat, yang mencintai itu bukan raga dan fisik, namun sesuatu di balik raga dan fisik itulah jiwa. Faruba rajulun azimil huyuli, maka betapa banyak orang yang besar fisiknya, kabirul juthah, besar raganya, khafifun ala qalbika, dia itu satu hal yang ringan kehadirannya di dekat anda, dan dia itu manis menurut anda. Sedangkan orang lain, dia itu fisiknya lembut, ya, raganya kecil, namun kehadiran orang tersebut lebih berat di hati anda dibandingkan gunung. Ini semua tidaklah terjadi kecuali karena lembutnya roh orang tersebut, dan ringannya dan manisnya, dan tebalnya roh orang yang kedua, dan kasarnya roh orang yang kedua, dan pahitnya. Wabil jumlah ringkasnya, maka ketersambungan antara satu jiwa dengan yang lain, wal wusal, dan keterhubungan antara satu jiwa, bainal akhos, di antara person, wal munafarat, dan ketidakcocokan, dan jauhnya dan jauhnya orang antara satu dengan yang lain, itu adalah asalnya karena rohnya, karena jiwanya. Sedangkan al asbah, sedangkan bayang-bayang fisik, itu tabaan, itu mengikuti jiwa. Ya, maka orang itu nyaman dengan seseorang ataukah tidak, itu sebabnya adalah hati, sebabnya adalah jiwa, bukan karena fisik. Beliau jadi orangnya itu fisiknya berat, dan kita nyaman dengannya, kita merasa dia adalah ringan, dia duduk di samping kita. Ada orang yang kecil, mungil, namun kehadirannya itu sangat berat di hati kita. Maka ketersambungan cocok dan tidaknya seseorang itu karena faktor hati. Adapun fisik, maka itu adalah derivat dan bukan pokok. Kemudian bab selanjutnya adalah hilangnya hasad sebelum kiamat terjadi. Maka hasad akan hilang di dunia ini sebelum kiamat terjadi, setelah turunnya Al-Masih Isa alaihissalam. Dalilnya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, putra Maryam akan turun ke muka bumi sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, dia akan membantai babi, dan dia akan menghilangkan jizyah. Yaitu pajak dari orang kafir. Karena ketika Al-Masih itu turun, maka dia cuma menerima dua pilihan, masuk Islam atau perang. Tidak ada kemudian tetap jadi kafir dan siap bayar jizyah. Pilihan tersebut telah Nabi hapus saat turunnya Isa. Ya, telah dihapus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat turunnya Isa. Bukan Isa yang menghapusnya, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapusnya dengan hadis ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menasakhnya dengan hadis ini, bahwasanya berlakunya jizyah, pilihan bisa tetap kafir namun dengan bayar jizyah kepada negara muslim, itu Nabi katakan hanya berlaku sampai datangnya Isa. Dan sungguh, maka al-qolas itu akan dibiarkan. Al-qolas di catatan kaki ada jenis unta yang sangat mulia, dan dia adalah, kalau seperti, kalau perempuan, dia adalah gadis, maka dia adalah unta yang mahal karena dia adalah unta yang muda yang masih bagus-bagusnya. Falius alaiha, maka tidak ada orang yang memburu unta yang namanya qolas. Dan akan hilanglah asyahna, ya, akan hilanglah kemudian kebencian dan tabarut, permusuhan dan hasad antara satu manusia dengan yang lain. Dan sungguh, maka orang, banyak orang itu akan diminta untuk menerima harta, duit, namun tidak ada satupun yang menerima karena semua orang sudah sejahtera dan semua orang sudah kaya. Maka tidak ada yang mau diberi tawaran harta. Kemudian bab yang terakhir di antara nikmat Allah pada penghuni surga adalah hilangnya hasad dan ghil dan hasad dari hati mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami hilangkan dari dada-dada mereka ghil, yaitu hasad, sehingga mereka adalah bersaudara di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini redaksi Bukhari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, rombongan pertama yang masuk surga itu sebagaimana rupa rembulan saat purnama, dan rombongan setelahnya adalah seperti kemudian bintang yang paling indah, bintang yang durian yang terbuat dari perak yang paling indah yang ada di langit. Itu ata kulubim ala idoatan, yang paling indah seindah bintang tadi, idoatan cahayanya. Hati mereka penduduk surga sebagaimana hati satu orang. Tidak ada saling benci di antara mereka, tidak ada hasad di antara mereka. Masing-masing penghuni surga minimal memiliki dua istri dari bidadari. Yang bidadari tersebut demikian cantiknya sampai-sampai terlihat sum-sum betisnya dari balik tulang dan dagingnya. Kemudian penutup dan yang penutup ila hadal qadar, sampai kadar ini kami selesaikan risalah yang sederhana sederhana di bab ini dengan memuji Allah dan taufik Allah. Kami mohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini dan memberikan manfaat kepada hamba-hambanya yang beriman, dan semoga Allah jadikan penulisan buku ini di timbangan amal kebajikan kami di hari kami berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu yang telah kami ketahui ini dan yang kami pelajari ini dan kita pelajari ini sebagai argumen yang akan membela kita, bukan yang akan menyudutkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari dada kita semua bentuk hasad terhadap hamba-hamba yang beriman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dan membersihkannya dengan air, dengan salju dan dengan embun. Wassalli Allahumma ala sayyidina Muhammadin, ya Allah berikanlah sanjunganmu kepada penghulu kami Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, dan berilah keselamatan untuk beliau. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad ibn al-Adawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Dan demikianlah yang bisa kita baca dan kita kaji dari berbagai hal seputar hasad dari kitab fikih hasad. Allahumma alim nama yang fa'una wangfa' nabi ma'alam tanah wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah di pekan depan kita akan ganti dengan kitab yang baru, Adabul Takhatub, yang isinya adalah yang artinya adalah adab atau etika dalam berbicara, membahas tentang berbagai hal, tentang masalah bagaimanakah semestinya seorang muslim ketika ngobrol dan berbicara dengan orang lain. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.